الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وأمت. يلا نستمر. ولا حبة في ظلمات الأرض dan tidaklah ya habbah biji fi dhulumatil ardi dalam kegelapan malam. Ini qauluhu firman Allah taala wala habbatin syamilatun lisaghirati wal kabirati. Ini meliputi biji yang kecil maupun biji yang besar. Ya, biji yang kecil maupun biji yang besar. Wa qauluhu firman Allah taala fi dhulumatil ardi dalam gulitannya bumi, gelapnya bumi. Jam'u dhulumatin atau jam'u dhulmatin, jamak dari dhulmatin. Mas. Ya, jazakallah khair. Jam'u dhulmatin, jamak dari kegelapan. Wa aqallul jam'i salasatun fama hiya dhulumati. Fama hiya ad-dhulumatu. Di jam'u dhulumatin wa aqallu ya, dan jamak dari dhulmatin kegelapan itu adalah aqallu jam'i salasatun. Ya. Kurang dari jamak itu tiga. Fama hiya, maka dia itu apa? Dhulumatu. Kalau kegelapan-kegelapan lebih dari tiga, maka disebut ad-dhulumatu. Ya. Linafridu anna habbata khardalin saghiratin munghamisatin fi tinin fi qa'il bahri fi lailatin dhulumat ya dhulmatin lailatin mumtiratin lailatin mughbaratin fadhulumatu hiya. Ini bercerita tentang kegelapan. Dari di sini kita ketahui bahwasanya habbata khardali saghiratin, biji kecil ya, munghamisatin fitinin, yang dibenamkan di dalam tanah, fi qa'il bahri, di dalam dasar laut, fi lailatin mudlimatin, di dalam gelapnya malam, malam yang gelap, lailatin mumtiratin, malam yang hujan, lailatin mughbaratin, malam yang di situ banyak debunya. Jadi maksudnya di sini double-doublenya malam. Antum lihat malam ya, belum pernah antum lihat malam gelap? Sudah pernah? Enggak ada lampunya. Hanya ada rembulan. Pernah? Tidak ada rembulan sama sekali pernah? Di tengah hutan pernah? Ya, makanya nyoba-nyoba Mas sekali-kali. Pernah? Gimana rasanya, Mas? Hah? Oh. Ya, pasti mujarab katanya dia. Ya. Ya, mujarab sekarang buka program. Program hidup sehat di alam terbuka. Dengan camping. Ya. Jadi kalau Ana pernah, alhamdulillah, Allah memberikan kemudahan untuk tidur di tengah hutan. Karena memang aslinya orang hutan. Maksudnya orang hutan, orang yang belajar tentang hutan ya, orang hutan yang ya. Jadi di sini antum bayangkan gelapnya malam, malam yang gelap, malam yang derasnya hujan, lailatin mughbaratin, yang malam yang di situ ada banyak debunya, fadhulumatu ya, maka gelap ini adalah awalan dhulumatuttin, gelapnya tin, atin, tanah Mas, tanah liat, atin. Li'annaha munghamisatun fit-tini fi qa'il bahri. Karena atin di sini ini dibenamkan di dasar ya, tanah yang ada di dasarnya laut. Misalnya antum lihat pernah mengetahui tentang dasar laut kayak apa? Belum pernah. Hanya piknik mas. Lihat di YouTube tuh. Ya. Yang menyelam sampai dasar laut kemudian melihat ya di sana semakin jauh dari permukaan laut semakin Allah Azza wa Jalla itu menciptakan berbagai macam bentuk ikan yang bisa mengeluarkan cahaya. Itu Masya Allah. Jadi kalau melihat yang seperti itu, Anda jadi berpikir tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla mengilhamkan kepada sebagian orang yang dimana sebagian mereka itu juga orang-orang kafir, mengeksploitasi itu, mendokumentasikan itu, kemudian kaum muslimin bisa melihatnya dan bisa bertadabur, mentadaburi apa saja yang Allah berikan kepada kita semua. Itu subhanallah, indah sekali. Dan itu kalau bisa dikatakan kegemarannya Ana, kalau di sana itu ada namanya Nat Geo, ya, National Geographic, ya, di mana tidak ada iklan, tidak ada iklan sama sekali, hanya semuanya kaitannya dengan film-film dokumentasi, dan itu real, tidak dibuat-buat, dan itu untuk pembelajaran anak-anak, Masya Allah, indah sekali, indah sekali. Makanya terkadang anak tidak apa? Waktu itu memang tidak ada TV dan yang lain biasanya. Tapi kalau misalnya lihat di channel-channel YouTube yang ada National Geographic itu melihat dasar laut itu Masya Allah. Allah menciptakan berbagai macam hewan yang di dasar laut itu mempunyai keindahan, yaitu berpendar, bisa mengeluarkan cahayanya sendiri. Itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Tsanian, yang kedua. Dulumatul ma. Ya, dulmatul ma'i. Al-ma'ul bahri. Ma'ul bahri. Dulmatul bahr. Maksudnya dulmatul ma, gelapnya air. Maksudnya adalah ma'ul bahri. Air laut. Salisan, yang ketiga. Dulmatul lail. Ya, gelapnya malam. Gelapnya malam, Mas. Ya. Dzulmatul lail. Omong gue, Mas. Ya. Antum punya tetangga namanya Lail, Mas? Hah? Punya? Oh. Ya, dzulmatul laili. Artinya gelapnya malam. Ya. Tapi jangan kemudian antum tambahkan kalau ada nama orang yang punya nama Lail kemudian oh dzulmatul lail ke ya, gelapnya malam gimana mbok ojo ngono mas kayak semua Lail itu gelap enggak ya. Kemudian rabi'an yang keempat dzulmatus sahabi. Kegelapan sahab. Sahab maksudnya di sini awan. Antum lihat awan yang hitam. Belum pernah antum lihat awan hitam? Ya mendung. Ya mendung yang sangat dahsyat. Khamisan, kalau yang sangat gelap, anda pernah lihat di sana ketika badai. Badai gurun. Itu Masya Allah, awannya dahsyat sekali. Dan saat itu orang panik. Ya, orang panik. Kemudian khamisan, yang kelima adalah dulmatul matari, gelapnya hujan. Gelapnya hujan. Kenapa gelapnya hujan? Saking derasnya hujan, Mas. Antum sampai tidak bisa melihat apa yang depan antum. Itu kejadian di sana, sampai hujannya itu seperti batu. Dan itu misalnya apa ya? Intensitas air hujan itu begitu dahsyat. Ya, begitu dahsyat. Kemudian sadisan yang ke 6, dzulmatul ghubari, kegelapan gubar, debu. Jadi dengan debu yang banyak itu bisa membuat gelap. Kalau pas badai itu melihat, itu mobil itu melihat di depannya nggak bisa lihat, mas. Dan biasanya habis itu mesti ada polisi yang jaga. Tapi kalau enggak, sekali kecelakaan 270 waktu itu kejadiannya, subhanallah. Ada waktu pas libur, saat itu harusnya anak masuk. Itu subhanallah. Anak mengatakan ini waktu libur. Dan ternyata benar, di jalan itu kecelakaan 120 mobil. Benturannya deng deng deng deng deng deng deng. Karena apa? Enggak kelihatan depannya, tapi lajunya tetap kencang. Sehingga ketika ngerem, otomatis karambol. Itu kejadiannya sering seperti itu. Ya. Apalagi di sana 6 lajur, mas, bukan 2 lajur. Gonta ganti selang-seling, mas. Apalagi satu mepet, satu enggak. Itu Indonesia aja. Dilasif, sangat disayangkan. Di sini jalan tidak prioritas. Bahkan sekarang tambah gues itu. Itu kayak apa itu? Itu kalau anak bilang itu raja di raja baru datang, yang punya jalan baru datang. Kalau kasihan, makanya terkadang antum harus mendoakan ikhwan-ikhwan yang suka nyepeda itu agar senantiasa diberikan penjagaan. Ya, nyerempet sudah selesai tau itu. Dan gak ada yang mau tanggung jawab. Itu bedanya di Indonesia seperti itu. Karena apa? Jalan itu tidak dibikin untuk pengendara sepeda ontel. Dan itu berbahaya. Makanya anak nasihatkan kepada ikhwan-ikhwan yang memang hobinya goes, tempuhlah jalur yang benar, mas. Jalur yang benar, jalur yang tidak rame-rame. Ya mas ya. Anak taunya mas Cat yang punya sepeda, yang lainnya anak nggak tahu sepedanya gimana. Banyak. Ada yang ngumpet. Ustaz nggak suka sepeda, anak bukannya nggak suka sepeda, karena anak nggak punya sepeda jadi anak nggak suka. Nah lanjut lagi. Faidah kana hadhil habbatu as-saghiratu munghamisatan fi hadhihi dunumati fa inna Allah ta'ala ya'lamuha. Kalau biji yang kecil itu dibenamkan dalam kegelapan, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla itu mengetahuinya. Sekarang antum enggak usah biji lah. Ya. HP antum aja lah, Islam. Atau kunci motor antum, Islam. Ya. Siapa di antara antum kalau mau pergi kemana-mana mesti mencari-cari, mana kuncinya, mana HP-nya, mana ya, ini selain ini siapa ya, banyak kan, subhanallah. Dan antum nggak mengetahui saat beradanya kunci antum, HP antum di mana, tapi Allah mengetahui. Itu pun dibenamkan dalam kegelapan. Ya, sekarang coba antum bikin percobaan. Saat anak akan mengumpulkan tanah, tiga tanah. Kemudian kuncinya anak akan masukkan salah satunya ke dalam situ. Ya, anak minta istri anak yang masukin. Kemudian pagi harinya nanti anak akan nebak di mana kunci itu berada. Di gelas yang mana? Anak katakan, kalau antum bisa menebaknya dengan benar, apakah berarti antum mengetahuinya? Tidak, itu hanya bejo, mas. Ya, bejo. Itu membedakan antara apa? Pengetahuan manusia dengan pengetahuan Allah Azza Wajalla itu beda, mas. Allah mengetahui apa saja, bahkan yang terbetik di hati antum sekarang ini, Allah mengetahuinya. Faham sampai sini? Nah, ini makanya siapnya makna dari pembahasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ini menginginkan untuk memahamkan orang dengan logika yang masuk pada mereka. Ya. Jadi bal hiya fi kitabin mubin. Namun ini ya, ini habbah di sini tentang kegelapan ini ada di kitab yang nyata. Di Al-Qur'an. Fandur ila sa'ati ilmillahi subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah bagaimana luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Kaifa ya'lamul habbata fi dhulumatil ardi? Bagaimana mengetahui tentang satu biji di dalam kegelapannya bumi? Fa in qala qa'il, kalau ada yang berpendapat, ala yumkin an naqula inna ma'na qawlihi ta'ala wala habbatin fi dhulumatil ardi innaha al-aradun as-sab' annaha al-aradun as-sab'. Apakah tidak mungkin kalau kita mengatakan bahwasanya makna firman Allah Ta'ala yaitu tidaklah satu biji fi dhulumatil ardi, dhulumat di kegelapan bumi, itu maksudnya adalah kegelapan al-aradun as-sab' bumi yang tujuh. Tujuh apa? Tujuh lapis. Fal jawabu, jawabnya adalah la syakka, tidak diragukan. Anna Allah azza wa jalla ya'lamul habbata fil ardi sabi'ati. Tidak diragukan lagi bahwasannya Allah azza wa jalla pasti mengetahui. Pasti mengetahui tentang biji yang ada di bumi lapisan yang ketujuh. Lakin nahnu, namun kita katakan naqul dunumatul ardi allati nahnu alaiha, yaitu gelapnya bumi yang kita ada di atasnya. Ini mas, bumi lapisan satu ini mas, ya, lapisan lantai ini mas, antum tanam satu aja biji, kira-kira paham gak? Tahu gak? Gak bisa tahu, kita gak tahu. Qauluhu ta'ala, ya, di sini kaitannya dengan lembar selanjutnya. Qala mu'allif rahimahullah wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan tidaklah rabbin, rabbin itu yang basah. Wala yabisin, yang kering. Illa, kecuali fi kitabin mubin, di dalam kitab yang nyata. Di surat Al-An'am ayat 59. Surat Al-An'am, surat keberapa nif? Al-An'am. Lupa. Ya, doa dari sekarang semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan untuk mentadaburi Al-Qur'an, menghafalkan ayat-ayat dan surat. Ini bukan aib ketika Anda tidak bisa jawab. Tenang aja. Pertanyaan ini akan senantiasa meledak dimanapun antum duduk, bukan di sini, di sini, apalagi di sana. Mas Aziz, Al-An'am, akan dak gitu. Kai Al-An'am ayat 59. Bukan Al-Fil. Al-Fil itu gajah. Al-An'am. Dinyang sih nang pasar po. Wong. Wah. Hah? Wis dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pewi. Sahar. Lombat. Ya. Surat yang ke-6. Sen. Oh, tidak dilarang. Ana tidak mengatakan tidak boleh ngepek. Oh. Jadi, kalaupun antum ngepek, semoga Allah Azza Jal menjadikan itu menjadi pemahaman untuk saat-saat selanjutnya antum itu akan terngiang. Oh iya, dulu Ustaz pernah nanya surat Al-An'am, surat keberapa? Surat ke-6. Itu terkadang kita akan belajar dari apa yang menjadi miss dari kita. Ada yang terlewat dari kita. Oh ternyata Al-Quran itu dengan diulang-ulang terus akan menjadi hafal dengan izin Allah Azza Wajalla. Ya. Terus, wa nu'minu bi anna Allah, dan kita beriman bahwasanya Allah Azza Wajalla indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaitha. Itu kita mengimani bahwasanya Allah indahu, di sisinya ilmu sa'ati, ilmu tentang kiamat. Saat ini bukan saat, jam. Kam sa'atil an, berapa jam sekarang? Jam berapa sekarang? Bukan. As-sa'ah ini punya banyak makna. Salah satu maknanya adalah as-sa'ah adalah kiamat. Ya. Wa yunazzilul ghaitha. Dan yang menurunkan ghaitha, ghaith itu mator yang deras. Ya, hujan yang deras itu ghaith. Ini di sini Syekh rahimahullah mengatakan qauluhu ta'ala wala rabbin wala yabisin hadha a'ammu fal asya'u kulluha imma rabbatun wa imma yabisatun. Ini Allah Ta'ala berfirman wala rabbin wala yabisin, tidak pula yang basah dan tidak pula yang kering. Hadha a'am, ini umum. Fal asya'u, segala sesuatu, kulluha, semuanya itu imma ratbatun wa imma yabisatun. Ini itu adalah basah atau kering. Ada yang menjelaskan dalam riwayat dalam tafsir ayat ini, ratbin itu adalah makhluk hidup. Yabisatun maksudnya adalah makhluk yang sudah mati atau makhluk mati. Benda mati maksudnya. Ya, makhluk hidup dan benda mati. Itu maksudnya dari Rabbin wala yabisin. Walau qala qail, seandainya ada yang berpendapat, ala yughni an hada ya. Ala yughni an hada qaluhu ta'ala wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Qulna bala. Lakin at-tafsil ashaddu waq'an fi an-nufus wa abyanu fi at-ta'mim wa li hadha ja'at hadhihi al-ayatu mufassalatan. Seandainya ada yang berpendapat ala yughni an hadha qauluhu ta'ala, apakah tidak mencukupi dari yang ini, yaitu firman Allah Ta'ala wa huwa bi kulli syai'in 'alim, dan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di surat Al-Baqarah ayat 29, kulna, kita katakan bala, iya. Allah mengetahui segala sesuatu. Lakini tafsila. Ya, lakini tafsilu gimana? Namun pendetailannya bagaimana? Pendetailannya bagaimana? Asyaddu waq'an fin nufusi. Kalau ini ada pendetailannya, maka ini lebih dahsyat lagi terjadinya efeknya kepada diri. Maksudnya diri kita, diri hambanya. Ketika didetailkan tentang bagaimana kegelapan itu bagaimana dan seterusnya. Paham sampai sini? Jadi di sini ayatnya umum. Tapi kalau disebutkan wala rabbin wala yabisin, ini adalah pengkhususan, pendetilan. Dan dengan sebab pendetilan itu efeknya juga beda. Sama halnya kayak misalnya ketika antum itu apa? Meminta makanan, pesen makanan, "Mas, bikinin nasi goreng, Mas." Gih. Tapi antum tidak mendetilkan. Dengan micin atau tidak tanpa micin, dengan sambel atau tidak pakai sambel, terus cabenya berapa, terus yang ayam atau daging, terus wah oke, macam-macam. Paham gak? Tapi ketika antum pesennya itu detail, ya, antum sudah yakin, oh nanti jadinya seperti ini, enak ini. Tapi kalau antum pesennya hanya, mas nasi goreng tiga mas, apa nasi goreng basi, nasi goreng enak, atau yang bagaimana? Nasi goreng wingi sore, atau nasi goreng mujarab? Enggak boleh promosi, enggak boleh. Ana enggak nyuruh promosi. Allah Ustaz, astagfirullah. Ya. Ini contoh saja. Jadi kalau misalnya antum mendetailkan, ini efeknya beda. Makanya ayat-ayat yang di situ sifatnya mendetailkan akan berbeda pula. Wa abyanu fit ta'mimi, dan lebih jelas ketika itu digeneralisir. Walihada ja'ad hadil ayatu mufassalatan, maka ayat ini datang dengan apa? Pendetilan. Dengan apa? Pendetilan. Ketika ada detailnya, Allah itu mengetahui apa yang di langit dan di bumi, Allah itu mengetahui apa yang basah maupun yang kering, bahkan sampai menjelaskan tentang dhulumat, kegelapannya itu bagaimana, itu Masya Allah, baru faham kita, efeknya lebih mendalam. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan apa? Firman Allah Ta'ala, qalu illa fi kitabim mubin, kecuali di dalam kitab yang mubin, kitab yang nyata. Al muradu bil kitab al mubin huwal lahul mahfud. Kitabul mubin maksudnya di sini adalah lahul mahfud. Ya, bukan Al-Qur'an tapi lahul mahfud. Sebagaimana lahul mahfud itu apa? Catatan. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Ya. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena, wa jaffatish shuhuf, dan telah kering lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran maksudnya di sini adalah lembaran-lembaran yang ada di lahul mahfud. Paham enggak maksudnya? Qalu ta'ala indahu ilmul sa'ati, indahu ilmul sa'ati, di sisi Allah Azza wa Jalla itu ada ilmu sa'ah. As-sa'atu hiya sa'atul kubra allati yamutu fiha an-nafs fiha an-nasu thumma yub'atsuna. Jadi di sini as-sa'atu, di sini adalah as-sa'atul kubra, kiamat kubra. Kiamat kubra itu kiamat yang sebenar-benarnya kiamat, meskipun dikatakan ada apa? Sugro, as-sa'atu sugro, ay mautu nafs, au mautu rajul, mautu shakhs. Kematian seseorang itu adalah kiamat kecil. Kiamat kecil. Sedangkan kiamat besar itu adalah yamut, allati yamut fiha an-nasu, semua manusia itu mati. Bukan hanya satu manusia, tapi semua. Makanya disebutkan as-sa'atul kubra, bukan sugro. Kalau sugro satu orang, kalau kubra yang besar itu banyak, semua. Summa yub'atsuna, kemudian dibangkitkan. Qalu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yunazzilul ghaitha. Al-ghaithu huwal matar alladhi tazulu bihi shiddah. Amma al-matar alladhi lam tazul bihi shiddatu falaysa bighaithin. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisatis sanatu an la tumtaru walakin sanatu an tumtaru fala tunbitul ardu syai'a. As-sanatu ya'ni al-jadbu, falladhi yunazzilul ghaitha huwa Allahu azza wa jalla, ya'ni al-matar alladhi tazulu bihi shiddatu, wa kadhalika al-mataru alladhi la tazulu bihi shiddatu la yunazzilu bi la yunazziluhu illa Allah, wa tanziluhu yahtaju ila shay'aini la budda minhumā, al-ilmu wal qudrati, al-ilmu wal qudratu. Fa qawluhu yunazzilu al-ghaytha yastalzimu an yakuna 'aliman bi waqti nuzulihi wa makan nuzulihi wa hal yakunu ghaythan aw la. Qaluhu, firman Allah Ta'ala, wa yunazzilul ghaitha, dan Allah lah yang senantiasa menurunkan hujan, hujan yang deras mas, bukan hujan yang rintik-rintik, hujan yang bisa ya menyebabkan semua tanah itu menjadi basah, sah. Bukan hanya basah saja, tapi basah banyak air. Al-ghaythu wal matar alladhi tazulu bi shiddatu. Ya. Ghayth ini adalah hujan yang bisa melenyapkan apa yang kering di atas tanah. Shiddah. Jadi kalau misalnya ada yang kering di atas tanah, itu cuma kemericik aja, enggak ada genakannya, itu bukan ghayth. Makanya ghayth ini adalah hujan yang lebat. Hujan yang apa? Lebat. Amal matar alladhi lam tazul bihi shiddatu falaysa bighaythin. Kalau hujan yang tidak bisa melenyapkan ya kekeringan yang ada di atas tanah, maka itu bukan ghayth. Itu matar biasa, matar aji. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisati sanatu an lam tumturu. Ya, walakin as-sanatu an tumturu falatun bitul ardu syai'a. Jadi laisatil sanatu. Sanatu di sini adalah al-jadbu. Yakni al-jadbu, kekeringan. Ya, kekeringan al-jadbu. Artinya apa? Kemarau, Mas. Manjuang. An la tumturu. Tidak diberikan hujan. Lakin as-sanatu, namun as-sanatu, ya kemarau itu adalah antum turu falatun bitul ardu syai'a. Tapi ya namanya kekeringan itu adalah turunnya hujan, tapi bumi itu tidak bisa menumbuhkan sesuatu apapun. Paham sampai sini? As-sanatu yakni al-jadbu. Sanah ini maksudnya adalah al-jadbu. Jadbu itu adalah apa? Keringan. Ya, kemarau panjang. فَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Dan yang senantiasa menurunkan hujan yang lebat adalah Allah Azza wa Jalla. Maka di sini apa? Ini dalil, salah satu dalil bahwasanya al-matar ni'am min ni'amillahi. Termasuk nikmat-nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka matar, hujan itu tidak boleh dicela sebagaimana angin. La tasubur rih fa innallaha khalaqar riha. Tidak boleh mencela, mencaci maki angin. Angin sialan. Ya. Allah musta'an, sallallahu alaihi wasallam. Ini contohnya, Mas, antum main badminton di luar, wah, gara-gara angin ya. Nah. Salah ini, Mas. Ini perkataan yang salah ini. Apalagi antum main tenis juga. Wah, anginnya ini bantu lawannya. Perang asem kok. Nah. Tambah ikut dulu, Mas. Nah, isinya sering seperti itu. Mengatakan sesuatu kepada angin yang tidak bagus. Begitu juga apa? Tentang hujan. Ayus, adan sih. Yuk, adan, Mas. Kita lanjutkan sedikit. Yani al-mataru alladhi tazulu bi syiddatu, yaitu hujan yang menghilangkan adanya kekeringan yang ada di atas bumi. Wa kadzalika al-mataru alladhi la tazulu bihi syiddatu la yunazziluhu illa Allah. Dan begitu juga hujan yang tidak kemudian ya memberikan air yang banyak yang bisa menghilangkan keringnya tanah, itu juga Allah lah yang menurunkannya. Tidak ada selain Allah, tidak ada, hanya Allah saja. Wa tanziluhu yahtaju ila syai'ani, dan turunnya hujan itu butuh dua. Ya. Penurunan hujan itu dibutuhkan dua. Labudda minhuma. Ya, yang harus ada yaitu al-ilmu wal qudratu. Ilmu dan qudrah, kekuasaan. Faqawnuhu yunazzilul ghaitha yastalzimu an yakuna aliman biwaqti nuzulihi. Jadi ketika senantiasa menurunkan hujan yang lebat, ini mengharuskan apa? Allah mengetahui dengan apa? Dengan waktu turunnya. Wa makani nuzulihi, dan tempat turunnya. Wa hal yakunu ghaithan awla, apakah ini itu akan terjadi ghaith, hujan lebat atau tidak? Makanya disebutkan di sini wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Anda ingatkan, di dalam rahim. Ustaz, kalau USG itu apa? USG itu hanya pendekatan, Mas. Berapa banyak hasil USG itu menceng. Anda tidak mengatakan miring, Mas. Menceng. Miringin teman, Mas, menceng. Ya, artinya apa? Mengatakan, Mas, Pak, bayinya perempuan loh, cemburu. Mas, bayinya ada monasnya ya. Itu enggak benar. Itu bukan jaminan. Sekali lagi, antum kalau misalnya, memang berarti enggak boleh saya tanya seperti itu. Itu hak antum, enggak ada larangan untuk bertanya. Tapi menjadikan bahwasannya seolah-olah USG itu bisa mengetahui apa saja yang ada di perut, maka itu salah besar. USG itu hanya membantu, Mas, untuk mengetahui, tapi bukan suatu bentuk kepastian. Paham sampai sini? Ya. Yang pasti mengetahui adalah Allah Azza Wajalla. Allah Azza Wajalla yang mengetahui. Karena berapa banyak 7 bulan di USG tidak ada monasnya, keluar ada monasnya. Itu banyak terjadi. Itu sayang. Ya, makanya jangan sekali-kali kemudian antum mengatakan USG ini kau ingin ini. Nah, enggak. Antum harusnya bersyukur kepada Allah Azza Wajalla. Apapun hasilnya itu yang terbaik. Jadi jangan pernah menyalahkan atau bahkan mengandalkan makhluk atau alat. Kemudian qauluhu wa ya'lamu ma fil arhami. Al-arhamu jam'u rahimin, wa huwa wi'a'ul janin fi batni ummihi. Wal arhamu huna syamilatun li kulli dhati rahimin min al-adamiyyin wa ghair al-adamiyyin. Wa ilmuhu bima fil arhami ilmun bi nafsil janin wa ilmu bi amalihi wa malihi wa ajalihi wa ghair dhalika min muta'alliqatihi. Allah mengetahui apa yang ada di arham. Arham maksudnya di sini adalah jamak dari rahim. Maka silaturrahim itu adalah silah hubungan orang yang mempunyai hubungan satu rahim. Bukan silaturrahim itu, Mas, ayo Mbak, silaturrahim alumni SMA. Oh, itu bukan silaturrahim, Mas. Ya. Itu silah alumni, bukan silaturrahim. Ya. Ya, ini nanti akan kita lanjutkan lagi insyaallah binillah, dan ana akan tambahkan beberapa catatan tentang berkaitan dengan rahim. Ya, begitu juga tentang apa sih yang terkadang mengganggu rahim. Ustaz, yang itu ya? Enggak, ana enggak ini. Ana hanya ingin menambahkan antum tentang apa yang di situ ada fawaid yang berkaitan dengan rahim. Ya barakallahu fikum, Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.